Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 25 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril lazina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan orang-orang yang sombong itu menyebabkan mereka memikul semua dosa-dosanya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang sombong yang menolak kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah dan mendengungkan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng, atau orang yang menghina Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, kelak mereka akan menanggung dosa mereka secara absolut, penuh dan mutlak. Ditambah lagi dengan orang-orang yang mengikuti dengungan dan ajakan mereka, dosa-dosa orang yang mereka lakukan pun akan dipikulkan kepada mereka. Sangat buruk dosa yang mereka tanggung itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang sombong akan menanggung dosanya sendiri. Walaupun terkadang kita menemukan orang yang sombong itu memiliki banyak akhlak atau perilaku mulia. Karena apa? Karena kesombongannya kepada Allah, keengganannya untuk menyembah Allah, keengganannya untuk membaca Al-Quran dan mengajak manusia untuk mendekatkan hidupnya dengan kalamullah, telah membuat semua amal baiknya nol besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita menemukan bagaimana orang yang mengajak manusia agar jauh dari Al-Quran dengan dengung atau ajakan, untuk apa Al-Quran dihafal, untuk apa Al-Quran dibaca, untuk apa Al-Quran dijadikan pedoman hidup, karena Al-Quran adalah masa lalu. Ini adalah bisikan yang didengung-dengungkan oleh orang yang sombong. Bagi siapa yang mengikutinya, dia akan menanggung dosa, dan bagi siapa yang menyampaikannya, dia berdosa dan juga menanggung dosa orang yang mengikuti ajakannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min wijrihi syai'an. Barang siapa mengajak satu tradisi yang baik, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu. Sebaiknya barang siapa yang mengajak pada tradisi yang buruk, maka dia akan menanggung dosa dan ditambah dengan dosa orang yang mengikuti ajakan dia, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti ajakan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita sangat berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah mengudarakan acara Penyejuk Hati sejak tahun 2006 sampai saat ini, dalam rangka sunnatan hasanah, ajakan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi penceramah dan menjadi amal para koordinator di lapangan yang telah menyiarkan ini sehingga sampai ke pelosok di Sumatera Utara, apalagi bisa diakses melalui radio streaming, melalui internet. Kita mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Untuk lebih jelasnya, kami minta kontribusi dari Ustadz kita, Al-Hajj Fajrul Haq Al-Majester, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Zainal Arifin, bahwasanya kajian kita ini memang sungguh menyenangkan dalam arti kata Allah masih saja mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Disebabkan apa? Disebabkan nanti di akhirat kelak itu akan kita pikul sendiri dosa-dosa tersebut. Apalagi khususnya dalam kajian ayat ini, yaitu yang mana sebelumnya mereka itu hidup berdasarkan oleh asatirul awwalin, dongeng ataupun legenda, atau berdasarkan mereka perilaku mereka itu banyak lebih banyak menyembah berhala, padahal tidak ada berhala di sekelilingnya, tapi kehidupan mereka yang hedonisme itu atau cinta dengan harta dunia dan apa yang di dunia ini menyebabkan mereka itu lupa seakan-akan itulah puncak kehidupan mereka, padahal itu adalah awal dari yang mengantarkan mereka menuju kehidupan akhirat kelak nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, liyahmilu awzarahum kamilah. Kata Allah dalam firman ini, dosa-dosa mereka itu mereka akan memikulnya sendiri, dalam arti kata menanggung kamilah secara sempurna, artinya tidak ada satu pun yang ketinggalan. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, termasuk terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan yang menyesatkan mereka, yang mereka bangun, yang mereka laksanakan selama ini tidak didasari oleh ilmu ataupun dalam arti kata petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hal yang dapat kita ingatkan melalui firman Allah ayat ke-25 ini dari surah An-Nahl. Pertama, kita akan mendapatkan nanti di hari kiamat bagaimana kita akan dapat menanggung dosa-dosa kita, na'udzubillah min dalik. Kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang dalam tanda kutip mereka itu sesat atau menyesatkan diri disebabkan mereka melakukan ibadah tanpa ada dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga menyebabkan dirinya itu terlarut dalam kesesatan. Artinya semestinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada intinya, tapi ternyata disebabkan ritual yang begitu banyak yang menyebabkan diri mereka itu sangat jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang-orang yang hidup seperti yang kita kaji pada saat sekarang ini. Mungkin orang-orang tidak mengetahui hal-hal yang biasa, tapi kalau orang yang sudah mengetahui ketika mengadakan perjalanan sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa sana, sampai ke tempat-tempat pulau-pulau yang lainnya ataupun provinsi-provinsi yang lainnya, itu akan dapat banyak sekali kita akan mendapatkan orang-orang yang mana selama ini mereka bangun kehidupannya itu, yang mana yang bangun kehidupan mereka itu mereka yakin bahwasanya ini adalah merupakan ibadah, tapi nyatanya itu sangat jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah selalu mengingatkan kita disebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita untuk melaksanakan tausiah ataupun nasihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Artinya al-haq itu salah satunya bagaimana kita supaya dapat menghilangkan sangka waksa kita ataupun merupakan dongeng-dongeng yang mana menjadi ritual. Apabila kita diingatkan seperti yakinlah itu adalah betul-betul Allah ingin memberikan petunjuk kita kepada Allah. Tapi kalau alatnya rusak dalam arti kategori bahwasanya hatinya itu sudah keras, maka itu juga tidak akan dapat menerima sinyalnya tersebut. Ibaratkan kartu HP kita itu kalau sudah rusak, dia tidak akan mampu menerima sinyal tersebut. Begitu juga hati kita. Maka untuk itulah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap nantinya Allah akan balas semuanya itu, akan Allah berikan azab yang mana azab itu tidak dapat mereka tahan. Disebabkan apa? Disebabkan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita supaya kita tidak banyak menanggung hal tersebut. Gitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang berbahagia, timbul pertanyaan, adilkah Tuhan ketika ada satu dosa yang disampaikan kepada orang lain, tapi orang itu mendapatkan dosa dan ditambah lagi dengan dosa orang yang mengikuti ajakannya? Jadi bagaimana mungkin seorang yang mengajak kepada keburukan dosanya menjadi double? Dosa dirinya ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya. Sehingga timbul pertanyaan, adilkah Tuhan? Maka jawaban kita pada pertemuan yang singkat hari ini, Tuhan Maha Adil. Allah Maha Adil. Karena apa? Karena ajakan itu sangat membahayakan. Tersebarnya suatu kemaksiatan itu sangat membahayakan. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk itu akan menular. Bagaimana kalau misalnya satu orang tertular, kemudian ribuan orang menjadi tertular, satu orang wafat, akhirnya ribuan orang wafat? Bukankah tidak menjadi lebih baik ketika yang satu orang ini dicegah supaya 1000 orang kemudian dapat terhindar dari mara bahaya kemaksiatan atau tertular dari suatu penyakit? Itulah yang kita kenal dalam dunia kedokteran dengan ilmu karantina. Diisolir orang yang sakit akan tidak menular kepada orang yang sehat. Untuk itu wajar jika Allah menetapkan satu kemaksiatan yang disebarluaskan, maka dosanya akan dilipat gandakan sejauh mana efek negatif dari dosa itu. Tambah banyak orang melakukan, tambah banyak pula dosa kita. Untuk itu ada doa kita di dalam doa sholat kunut disebutkan, dalam doa kunut disebutkan, oh, jauhkanlah kami dari fitnah, fitan ma zohara minha wa ma baton, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Kenapa ada ma zohara minha wa ma baton? Karena kemaksiatan yang terlihat dapat menggoyahkan iman sehingga menjerumuskan kita. Kita merasa bahwa dalam hidup ini sekarang korupsi itu adalah bukan merupakan suatu dosa, tapi suatu kebutuhan, karena kalau misalnya tidak korupsi kita tidak akan mendapatkan bagian. Itulah kejahatan yang ma zohara minha. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan adilnya memutus mata rantai, sehingga satu dosa yang didengung-dengungkan dan disebarluaskan, maka dosanya akan berlipat ganda sejauh mana orang lain mengikutnya. Dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tegas dan nyata bagi siapa yang menginspirasikan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan menyebar luas dan akan menjadi investasi kebaikan sampai akhirat nanti kelak. Maka kalau kita menjadi hamba Allah yang baik dan bersyukur padanya, kenapa kita mau menjadi penyebar keburukan dan tidak beralih kepada penyebar kebaikan? Kenapa kita melihat sisi negatifnya dan tidak mengambil sisi positifnya? Kenapa kita tidak menjadi bagian mengambil bagian untuk menjadi penganjur kebaikan dan kebenaran? Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila ada pertanyaan atau pernyataan yang perlu disampaikan kepada kami, dapat menghubungi SMS 0811616943 atau telepon 0618463133. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.